بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غزوة الرجيء ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه. قال ابن إسحاق: حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد. غزوة الرجيء، رجيء إنما تمبت، رعل وذكوان إني قبيلة، بئر معونة نما تمبت، عضل والقارة juga قبيلة. Barakallahu fiik. Asalnya nama tempat tapi dinisbahkan kepada mereka. Wasim bin Thabit wa Khubayb wa sahabihi, kisahnya Asim bin Thabit dan Khubayb dan sahabat-sahabatnya. Qala Ibn Ishaq haddatsana Asim bin Umar annaha ba'da Uhud. Kejadian-kejadian yang terjadi ini setelah perang Uhud. Maksudnya demikian. Tapi perang-perang kecil ini kejadiannya setelah perang Uhud. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم صرية عينا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah. Sariyah ini sekelompok pasukan, dari pasukan kecil namanya sariyah. Ainan, sebagai mata-mata. Baik. Wa marahim Asim bin Thabit, dan beliau alaihi salatu wasallam mengangkat sebagai pemimpin untuk mereka. Ammara, baik. Setiap kelompok barakallahu fikum yang keluar untuk melakukan safar, hendaknya ada yang memimpinnya. Jadi ini mengingatkan kita tentang bahwa Islam ini teratur dan mengajak untuk teratur. Jadi disiplin, berkomunitas, ada pimpinan, ada bawahan, ada divisi-divisi macam-macamnya. Semakin banyak orang, semakin banyak yang mestinya yang turut mengurusi. Barakallahu fikum. Hatta perjalanan safar keluar daerah atau bepergian, mestinya ada yang memimpin mereka, yang kalau ada sesuatu mereka akan berembuk, musyawarah, apa yang mestinya mereka lakukan, mana yang terbaik. Wa maralim Asim bin Thabit. Jadi kehidupan Rasulullah, semestinya juga demikian kehidupan kaum muslimin, tidak amburadul, tidak barakallahu fikum, tidak ngaco barakallahu, tapi terpimpin, terarah, terbina, terdidik. Wa amar alaihim Asim bin Thabit wa huwa jundu wa huwa jaddu Asim bin Umar bin Khattab, yaitu jaddu Asim bin Umar bin Khattab. Fantalaqu hatta idza kana baina Usfan wa Makkah dhukiru li hayy min Hudzail yuqalu lahum banu Lihyan. Maka berangkatlah mereka ini sebagai mata-mata. Hatta idza kana baina Usfan wa Makkah, sampai ketika mereka ini berada di antara Usfan dan Makkah, dhukiru li hayy min Hudzail yuqalu lahum banu Lihyan. Disampaikan, ada orang-orang yang menyampaikan kepada Hudzail, hayy min Hudzail yuqalu lahum banu Lihyan. Ada yang menyampaikan kalau ada mata-mata dari kalangan kaum muslimin. Fatabi'uhum biqaribin min mi'ati ramin faqtasu atharahum. Maka orang-orang musyrikin ini dari Bani Lihyan mengikuti, membuntuti, mencari jejak kaum muslimin ini yang dijadikan mata-mata oleh Rasulullah. Baik, sekitar 100 orang ahli panah atau dekat dengan 100 orang ramin, faktasu atharahum, mereka mencari jejak sahabat Rasulullah, hatta atau manzilan nazaluhu, sampai mereka orang-orang Banu Lihyan ini turun ke suatu tempat yang dulunya kaum muslimin atau kelompok ini syariah ini turun ke tempat itu. Wajadu fihi nawa tamrin tazawwaduhu minal madinah. Wajadu fihi nawa, ternyata orang-orang kafir ini mendapati tempat persinggahan itu ada biji-biji korma. Mereka tahu kalau biji-biji korma jenis ini asalnya dari kota Madinah. Barakallahu fikum. Tazawwaduhu minal Madinah. Faqalu hadha tamru Yathrib. Mereka mengatakan ini korma-korma Yathrib, nama untuk kota Madinah dahulu kala. Barakallahu fikum. Nama kota Madinah dulunya Yathrib, kemudian diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Madinah atau Madinatun Nabi atau Tayyibah atau Tayyibah. Barakallahu bikum. Diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya. Fatabi'u atharahum. Mereka tahu oh ini dari orang Madinah ini, orang-orang muslim ini. Ini biji-biji korma yang mereka bawa, makanan mereka ini biji dari Madinah. Fatabi'u atharahum hatta lahiquhum. Maka mereka pun mengejar kaum muslimin sampai mereka mendapati. Falaman taha asimu ashabuhu laja'u ila fadfadin. Maka ketika mereka terkejar, para sahabat Rasulullah SAW terkejar, maka mereka pun naik ke satu bukit atau ke sebuah bukit. Fadfadin, yakni makan murtafi', tempat yang tinggi. Semacam bukit lah. Baik. Waja'al qawmu fa'ahatu bihim. Maka datanglah mereka orang-orang musyrikin ini dan mengepung bukit itu. Faqalu lakumul ahdu wal mithaku in nazaltum ilaina alla naqtula minkum rajulan. Baik. Lakumul ahdu. Orang-orang musyrikin berteriak memberikan pengumuman untuk kalian janji dari kami, mithaq. In nazaltum ilaina, kalau kalian menyerahkan diri kepada kami, maka kami tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian. Faqala Asim amma ana fala anzil fi dhimmati kafirin. Maka Asim mengatakan adapun saya tidak akan turun di bawah perlindungan orang-orang kafir. Allahumma akhbir anna nabiyyaka, ya Allah, khabarkan kepada nabimu tentang keadaan kami ini. Faqataluhum hatta qatalu asiman fi sab'ati nafarin bin nabl. Maka mereka pun menghujaninya dengan panah sehingga mereka membunuh kaum muslimin sampai mereka membunuh Asim bersama dengan sab'ati nafar, bersama dengan 6 orang sahabat yang lainnya dengan anak panah. Wa baqiya Hubayb wa Zaid wa rajulun fa'atawhumul ahda wal mithaq. Maka tinggallah Khubayb dan Zaid dan seorang lagi dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Fa'atawhumul ahda wal mithaq. Maka mereka pun memberikan jaminan. Falamma atawhumul ahda wal mithaq nazalu. Kalau kalian turun, kalian akan aman. Kami tidak akan apa-apakan kalian. Tayyib. Falamma istamkanu minhum hallu autar qasiyihim farabatuhum biha. Maka ketika tiga orang sahabat ini turun, yang tersisa, yang enamnya sudah meninggal dunia, atau tujuh orang bersama dengan Taib Asim, jadi sepuluh orang semuanya. Falamma istamkanu minhum hallu autar qasiyihim. Maka ketika tiga orang sahabat mulia ini turun dari bukit, orang-orang musyrikin pun melepaskan tali-tali busur mereka, para batuhum biha, dan mereka mengikat kaum muslimin dengan tali-tali busur itu. Faqala rajul tsalits ma'ahuma hadza awwalul ghadr. Maka berkatalah sahabat yang ketiga ini selain Hubaib dengan Zaid, yang ketiga yang tidak disebut namanya, hadza awwalul ghadr, ini adalah pengkhianatan pertama. Kalian mengatakan kalian tidak akan mengapa-ngapain kami, sekarang kalian sudah mengikat kami. Tidak tahu apa yang akan kalian akan lakukan setelahnya. Hadza awwalul ghadr. Fa aba ay yashabahum fajarruhu wa alajuhu ala ay yashabahum. Falam yafal faqataluhu. Dipaksa untuk ikut. Dia tidak mau ikut. Maka dia pun diseret, dipaksa untuk ikut, tidak mau, akhirnya dia dibunuh. Rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Faqataluhu. Maka mereka pun membunuhnya. Wa antalaqu bi Hubaybin wa Zaid hatta ba'uhuma bi Makkah. Maka orang-orang musyrikin ini pun membawa Zaid dan Hubayb masuk ke Mekah, kemudian mereka dijual di sana. Fashtara Hubayban Banul Harith ibn Amir ibn Naufal. Kemudian Banul Harith membeli Hubayb. Baik, wa kana Hubaybun huwa qatala al-Harith yawm Badr. Kenapa? Kenapa mereka membeli Hubayb? Membeli Hubayb karena Hubayb yang membunuh bapak mereka, yang dengannya harus mereka membalas dendam dengan membunuh Hubayb juga. Di perang Badr Hubayb membunuh, barakallahu fikum, taib, membunuh Harith. Famakatha indahum asiran. Maka tinggallah Hubayb bersama dengan mereka sebagai tawanan. Hatta idza ajma'u qatlahu ista'ara Musa min ba'di banatil Harith liyasta'idda biha fa'aratuhum. Sampai ketika mereka sepakat semuanya untuk membunuh Hubayb, ista'ara Musa min ba'di banatil Harith, mereka pun meminjam pisau untuk membunuh Hubayb ini. Baik, minjam pisau untuk sementara ditajamkan. Fa'aratuhu. Baik, maka anak Al-Harith ini meminjamkan kepada mereka untuk dipakai menyembelih Hubayb, sahabat Rasulullah. Qalat faghafalat an sabili. Faghafaltu an sabili. Fadaraja ilaiha ta'atahu fawadahu ala fakhidi. Falamma ra'aytuhu tayyib fazi'tu faz'atan 'arafa dhalik dhaka minni wa bi yadihi al-Musa. Ternyata barakallahu fikum, pisau ini diambil oleh anak kecil mereka. Tayyib, diambil oleh anak kecil mereka, dibawa ke Hubayb yang lagi ditawan, duduk di pangkuan Hubayb, dan di tangan Hubayb pisau itu sudah. Baik. Falamma ra'aituhu fazi'tu faz'atan 'arafa dhaka minni. Maka ketika aku melihat bahwa ternyata anak kecil itu sudah ada di pangkuannya dan pisau ada di tangannya, aku sangat kaget luar biasa. Fa yadihi al-Musa. Baik. Faqala atakhshayna an aqtulahu. Maka berkata Hubayb, apakah engkau takut aku akan membunuh anak ini? Ma kuntu li'afala dhalika insyaallah. Berkata Hubayb, aku tidak akan melakukan itu insyaallah. Baik, apa salahnya anak ini? Tidak ada urusanku dengan anak ini, kenapa aku harus membunuhnya? Wa kanat taqulu ma raitu asiran qat khairan min Khubayb. Maka berkatalah perempuan ini yang merupakan anaknya Al-Haris, aku tidak pernah melihat seorang tawanan pun sebaik Khubayb. Laqad raituhu ya'kulu min qitfi 'inabin wa ma bi Makkata yawma idin thamarah. Sungguh aku pernah melihat Khubayb ini makan satu tangkai anggur, padahal di kota Makkah tidak ada buah-buahan sama sekali pada saat itu. Dari mana? Dari mana? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karom. Baik. Wa innahu lamuthiqun fil hadid. Sementara dia juga lagi diborgol dengan besi, mau kemana dia? Baik. Tidak bisa ngapa-ngapain Khubayb. Wa ma kana illa rizqun razaqahu Allah. Dan tidak ada itu kecuali adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Fakharaju bihi minal harami liyaqtuluhu. Maka mereka pun keluar dari tanah haram untuk mereka membunuhnya. Karena memang walaupun musyrikin, orang Arab dahulu kala memang sangat menghormati apa? Tanah haram. Tanah haram ini adalah tanah yang tidak boleh di apa? Ditumpahkan darah padanya, tidak boleh dilakukan peperangan, tidak boleh lakukan pembunuhan padanya. Di tanah haram ini tidak boleh berburu, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh mencabut rumputan, banyak. Baik. Tanah haram tetap haram mulai Allah ciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Sesaat saja pernah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya ketika terjadi Fathu Makkah. Baik. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato mengatakan, wa in tarakhasa ahadun faqulu innallaha rakhasa linabihi wa lam yurakhis lakum. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mengizinkan untuk nabinya dan kalian tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha taib qad adina linabihi sa'atan min nahar wa qad adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams. itu pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izin yang Allah berikan itu cuma sesaat pada saat Fathu Makkah saja. Adapun hari ini sudah kembali haram sama seperti haramnya kemarin dan akan tetap sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Tidak boleh ditumpahkan darah dalamnya, tidak boleh pembunuhan di dalam, tidak boleh peperangan. Bahkan Allah mengingatkan Rasulnya, "Wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi." Fa'in qataluhum faqtuluhum. Paham barakallahu'alaikum. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Dan jangan kau perangi mereka ketika mereka di dalam masjidil haram. Hatta yuqatiluhum fih. Sampai mereka yang memulai memerangi kalian. Fa'in qataluhum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian, perangi mereka. Baik. Di sini posisinya posisi bertahan, bukan menyerang. Paham? Posisi membela diri. La haula wa illa billah. Ini tanah haram. Baik. Hatta orang-orang dahulu mereka sangat menghormatinya, memuliakannya. Kecuali orang-orang Syiah Rafidah. Baik. Yang sudah dicap oleh para ulama kita sebagai kufar. Baik. Syiah Rafidah bukan dari kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Mereka ini yang hampir setiap tahun mereka membuat kekacauan, keonaran, baik pembantaian, baik kekacauan, barakallahu fikum, di tanah haram, di masjidil haram. Mereka-mereka ini La haula wala quwata illa billah. Banyak makar-makar busuk yang mereka lakukan. Baik. La haula wala quwata illa billah. Mereka mau mengambil alih Ka'bah. Barakallahu fikum. Pengurusannya wallahi mereka, dan tidak ada satu negara pun di atas muka bumi ini yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh negara Saudi. Baik. Dalam memelihara haramain, membangunnya, menjaga keamanannya, ketenteramannya. Barakallahu fikum. Memang Allah Subhanahu wa taala menjaganya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang tertentu untuk dipekerjakan sebagai penjaga. Paham barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhatafun nasu min haulihi. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan tanah haram itu tanah yang aman sentosa, sementara di luar tanah haram itu orang senantiasa diserang, baik, diperangi, diculik, dirampok, dipaksa, baik. Tapi kan ada orang-orang, kalau dibiarkan akan ada orang yang merusak. Makanya sistem keamanannya juga luar biasa. Baik. Udah, masya Allah, di musim-musim haji, baik, diterjunkan ribuan, barakallahu fikum, ribuan para pekerja, baik, untuk mengkoordinir jamaah haji ini. Apakah pekerja itu dari luar negeri didatangkan? Barakallahu fikum. Atau mahasiswa-mahasiswa diperbantukan dari setiap negeri. Barakallahu fikum. Terus cekatan semuanya, barakallahu fikum. Cekatan. Sehingga terlaksananya ibadah haji ini luar biasa, terlaksana dengan aman, nyaman. Karena Allah telah berjanji memang, wa ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila an tahira baiti lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud. Wa ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ketika kami menjadikan Baitullah, Masjidil Haram, mathabatan linnas, tempat untuk berkumpulnya orang dari seluruh penjuru dunia untuk menunaikan ibadah haji. Mathabatan linnas yathubuna ilaihi. Baik. Karena memang Allah memanggil, memerintahkan untuk memanggil, wa'adzim finnasi bil haji ya'tuka rijala wa'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Umumkan, sampaikan kepada orang-orang agar supaya mereka datang ke Ka'bah, ke Baitullah, Masjidil Haram, untuk mereka menunaikan ibadah haji. Baik. Mereka akan datang sambil berjalan kaki atau mengendarai kendaraan-kendaraan sampai kurus kendaraan itu. Baik, ketika sampai mereka di Baitullah, saking jauhnya perjalanan. Barakallahu fikum. Baik. Wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna, dan kami jadikan barakallahu fikum Masjidil Haram ini amna, kota yang sangat aman. Bukan cuma manusia yang merasa aman, bukan cuma manusia, hewan-hewan yang hidup liar di sana tidak boleh diganggu gugat, walayuna parusaidu, tidak boleh diburu, tidak boleh dikejar, tidak boleh ditembak, tidak boleh di barakallahu fikum disembelih. Barakallahu fikum. Bukan cuma hewan, tumbuhan pun barakallahu fikum, layu dadu syauqah, tidak boleh dipotong durinya, ditebang pohonnya, dicabut rumputannya, tidak boleh. Baik. Barang-barang yang tercecer pun aman. Tidak ada seorang pun boleh mengambilnya. Baik. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Ibrahim, bukan kuburannya Ibrahim. Baik. Sebagian orang menganggapnya itu makam wali fulan, makam wali fulan, kuburan wali fulan maksudnya. Maqam Ibrahim bukan kuburan Ibrahim. Maqam itu adalah tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Paham barakallahu. Batu yang dijadikan Ibrahim sebagai tempat berpijak ketika membangun Ka'bah, namanya Maqam Ibrahim. Dulunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batu itu diletakkan di antara Thayyib Hajar Aswad dengan apa? Pintu Ka'bah. Kemudian datang air banjir membawa pergi itu makam Ibrahim, batu baik, dibawa oleh banjir, dicari-cari barakallahu fikum, dapat. Baik, di zamannya Umar diakhirkan, dijauhkan sedikit barakallahu fikum, dijauhkan dari kaki Ka'bah, baik, agak menjauh sekian meter sampai sekarang. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa'idna Ibrahim wa Ismaila, dan kami telah mewasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail antahira baitiya, untuk kalian berdua kami wasiatkan agar supaya kalian tahira, membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, antum tahu taib cleaning service-nya Masjidil Haram boleh jadi ribuan orang. Ribuan orang barakallahu itu. Masya Allah. Baik. Orang habis buka puasa, tercecer makanan. Bungkus apa? Secepat kilat bersih. Masya Allah. Bersih. Baik. Anda perhatikan bagaimana caranya orang kasih bersih ini. Baik. Pada saat tinggal itu luar biasa kotornya. Makanan berserakan, roti macam-macam, air tumpah, susu tumpah. Ternyata mereka pakai alat ngepel ini barakallahu fikum yang terbuat dari karet ini. Berjejer langsung 10 orang, 15 orang. Satu kali sapu. Langsung kuncarannya miring. Jadi semua kotoran lari ke sana. Mereka apa namanya jejer satu kali jalan begitu, sehingga kotoran semua lari ke tempat yang mereka inginkan, langsung dimasukkan kemana barakallahu fikum, cepat sekali masya Allah. Tidak lama langsung kering ulang itu tehel, bersih harum lagi. Ini seandainya tidak ada yang mau tidak dibersihkan ini lah, kalau kata ilmu tidak tahu bagaimana Masjidil Haram. Baik, walaupun ternyata sudah dibatasi, tetap saja. Ya, tinggal bagaimana para pengurus masjid ini untuk bagaimana secepat mungkin mereka bisa mengatasi. Sebelum Isya semuanya sudah apa? Sudah kering. Barakallahu fikum. Semuanya sudah kering. Masya Allah. Baik, kita kembali barakallahu fikum pelajaran kita. Mereka membawa Khubaib keluar dari kota Makkah ke tanah halal. Paham insya Allah, tanah halal dengan tanah haram. Tanah haram, haram melakukan beberapa kegiatan di dalamnya. Yang di luarnya boleh kita melakukannya. Apa saja itu? Nah, apa Ahmad? Cari. Tanah haram, kenapa dikatakan haram? Haram Makkah dan haram Madani. Haram berperang di dalamnya. Haram menumpahkan darah. Apa lagi? Memotong tetumbuhannya, mencabut rumputannya. Dilarang berburu, mengganggu atau mengusir. ada misalnya perkutu, hush, nggak boleh, nggak ada untungnya. Barakallahu fikum. Siapa lagi? Jaya memungut barang yang jatuh kecuali bagi siapa yang mau mengumumkannya selamanya. Ini yang dikatakan haram. Ini yang menjadikan tahib dikatakan tanah haram itu karena haram melakukan kegiatan-kegiatan di dalamnya. La haula illa billah. Fa kharaju bihi min al-harami liyaqtuluhu. Maka mereka pun keluar dari tanah haram membawa Khubaib untuk mereka bunuh. Faqala da'uni usalli raka'ataini. Maka berkata Khubaib, biarkan aku melakukan salat 2 rakaat. Baik. Wa ma kana illa rizq. Baik. Tsumma sarafa ilaihim faqala laula an tarau anna ma bi jaza'um min al-maut lazittu. Kemudian selesai melakukan 2 rakaat, Khubaib pun datang kepada mereka sambil mengatakan, laula antarau annama bi jaza'un. Seandainya aku tidak khawatir kalian memandang bahwa aku takut mati sehingga aku akan melakukan salat panjang-panjang, maka aku akan melakukannya. Bukan cuma 2 rakaat atau 2 rakaat, tapi aku melakukannya panjang-panjang. Cuma aku khawatir kalian menganggap aku takut mati, maka aku persingkat saja. Seandainya aku tidak khawatir, maka aku akan menambah. Fakana awwalu man sanna rak'atay indal qatli huwa. Maka dialah manusia yang pertama yang menyunahkan salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Barakallahu fikum. Salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Fakana awwala man sanna raka'ataini indal qatli huwa. Tsumma qala Allahumma ihsimhum 'adada. Kemudian dia mengatakan Allahumma ihsihim 'adada. Tsumma qala ma in ubali hina uqtalu muslima ala ayyi shaqqin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa iyasha yubarak ala awsali shilwi mumazza'i. Baik. Ma in ubali hina uqtalu muslima. Aku tidak peduli. Baik. Ketika aku terbunuh dalam keadaan aku sebagai seorang muslim. Ala ayyi shaqqin kana lillahi masra'i. Di sisi manapun aku. Baik. Meninggal di karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa iyasha, itu pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah memberikan keberkahan pada anggota tubuh yang mereka potong. Obihadal makna kita artikan, terjemahkan begitu, barakallahu fikum. Suma qama ilaihi Uqbah bin al-Harith faqatalahu. Maka berdirilah Uqbah bin Harith dan membunuhnya. Baik. Wa ba'atha Quraisy ila 'Asim liya'tu bi syai'in min jasadihi ya'rifunahu. Kemudian orang-orang Quraisy mengirim orang-orangnya untuk mendapatkan 'Asim yang mati di atas bukit tadi, yang kena panah. Tambah lebih. Mereka meminta jasadnya untuk dibawa ke Makkah agar supaya mereka mengetahui kalau memang betul-betul 'Asim sudah mati. Baik. Wa kana 'Asiman qatala 'adiman min udama'ihim yawma Badr. Dan ternyata 'Asim termasuk orang yang membunuh tokoh-tokoh Quraisy ketika terjadi perang Badar. Fawatallahu ilaihi mithla dhullah min ad-dabr fahamathu min rusulihim falam yaqdiru anhu 'ala syai' minhu 'ala syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan awan ad-dhullah, mithla ad-dabr, semacam awan, melindunginya sehingga mereka tidak mendapatinya. Mereka mencari jasadnya, mereka tidak bisa mendapatnya karena tertutup kabut, misalnya begitu. Falam yakdiru minhu ala syai. Mereka pun pulang dalam keadaan tidak bisa membawa apa-apa. La haula wala illa billah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini ada pelajaran yang bisa kita ambil kata al-habis ini. Wa fil hadithi anna lil asiri ayyam tani'a min qabulil amani wa la yumakkinu min nafsihi walau qutila. Bagi para tawanan boleh untuk dia tidak mau, barakallahu fikum, mau diapa-diapa sampai dia dibunuh. Baik. Mau dibawa dia tidak mau sampai dia dibunuh. Baik. Dan boleh juga tidak mengapa untuk dia menyerahkan diri, barakallahu fikum, dan terserah keputusan orang kafir terhadapnya dia nanti. Terserah bagi tawanan-tawanan untuk mereka berlaku demikian. Barakallahu fikum. Di sini juga barakallahu fikum. La basa bidzalika wa qala Sufyan ats-Tsauri akrahu dzalika wa bihi al-wafa'. Di sini al-wafa' al-musyrikin bil 'ahd. Al-wafa' di sini kalau kita melakukan perjanjian, al-wafa' lil musyrikin bil 'ahd wa tawarru an qatl auladihi. Tidak membunuh anak-anak mereka. Baik. Bukan membalas dendam, mumpung ada anak mereka di sini, bunuh juga. Tidak, bukan begitu. Watalafut biman yuridu qatlahu. Watalatuf biman yuridu qatlahu. Watalatuf biman yuridu qatlahu. Wa isbatu karamatil awliya. Berlaku lembut terhadap orang yang akan dibunuh. Isbatu karamatul awliya wa du'al al-musyrikina bit-ta'mim. Kita tetapkan ada karamah, bukan kita ingkari karamah. Cuma karamah ini bukan sesuatu yang dipelajari, diamalkan, kemudian muncul keanehan-keanehan. Karamah itu bukan sesuatu yang diamalkan dalam artian puasa sekian hari, puasa apalah namanya, barakallahu fikum, kemudian wirid-wirid ini sekian, barakallahu fikum, sekian kali, ribuan kali, atau dia melakukan sholat-sholat tertentu kemudian muncul keanehan-keanehan tertentu sesuai dengan yang mereka inginkan. Ini bukan karamah, barakallahu fikum. Bisa menghilanglah, bisa apalah namanya, bisa berjalan di atas air, bisa masyaallah. Baik. Bisa membunuh lampu dengan tatapan begitu, tek, mati lampu. Tapi itu bisa, barakallahu fikum. Masa mati rusak itu lampu. Baik. Boleh jadi nanti lampu kita ini tidak lagi pakai saklar begini, tinggal mau harga begini. Baik. Boleh jadi, barakallahu fikum. Sekarang kan, baik. Ini apa dipinama itu, HP-HP antum tinggal mau bahagia sari ke bagian, sudah buka sendiri ya toh. Sejak sentuh, coba tek, lalu bahagia begini. Loh, jago sekarang, canggih. Boleh jadi lampu nanti soalnya saya ketak-ketak, nyusunya anda aja. Menyala kan? Mati kan? Boleh jadi, barakallahu fikum, ketika teknologi yang canggih sekarang ini. Nah, sekarang ada lampu, kalau antum masuk situ menyala, kalau antum pergi, mati sendiri. Kalau begitu, itu lebih hemat. Ada lampu-lampu begitu bar dipasang di rumah. Jadi kalau tidak ada orang di rumah berarti gelap itu rumah. Jadi kalau ada orang langsung menyala sendiri. Jadi soalnya sudah dijual di mana-mana, barakallahu fikum. Secanggih sekarang. La haula wa illa billah. Sekali lagi, karamah itu bukan sesuatu yang apa? Sesuatu yang bukan sesuatu yang dipelajari secara khusus kemudian muncul, atau amalan-amalan khusus sehingga muncul, lah. Karamah itu pemberian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karamah itu barakallahu fikum harus diukur. Diukur dengan kesalehan dan kecocokan dan ketepatannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena banyak orang yang muncul padanya keluar biasaan, keanehan-keanehan. Sehingga ketika ada seorang membawa seekor kambing dan dikatakan, sini berikan saja untuk aku kambingmu itu, kalau tidak aku akan menjadikannya anjing. Baik. Kata yang punya kambing, kenapa kau mesti jadikan dia anjing? Jadikan dua ekor kambing, kau satu, saya satu. Iya kan begitu. Baik. Terkadang pikiran sederhana, masya Allah, bisa membantah pikiran licik. La haula wala quwwata illa billah. Itu faedahnya barakallahu fikum. Al-wafa bil ahd. Baik. Adanya karamah bagi para wali. Ya, kita katakan karamah itu bukan sesuatu yang dipelajari. Wa du'a alal musyrikin bil ta'mim, bolehnya mendoakan kaum musyrikin kehancuran secara umum. Baik. Wassalatu indal qatl, dan boleh minta izin untuk salat 2 rakaat ketika hendak dibunuh. Misalnya dia sebagai perampok dulu mungkin, ya, atau begal atau pembunuh atau apa. Kemudian dia sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sholat 2 rakaat. Baik. Sebelum ditegakkan hukum had atasnya. Di sini juga ada faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya yang muslim sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Setiap hamba akan diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sana ada istijabah. Dikabulkannya doa orang-orang muslim sebagai pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya dalam kondisi hidup atau mati. Barakallahu fiik. Baik. Di sini juga ada kita dapat pelajaran bahwa orang-orang Quraisy dari zaman dahulu sangat menghormati tanah haram. Orang Quraisy sangat menghormati tanah haram. Baik. Menghormati Ka'bah, bahkan mereka lah yang apa? Yang memberikannya kiswah. Baik. Memberikannya kiswah kisa. Yang hitam ini. Allahul musta'an. Tapi mereka musyrik, ya. Apapun yang mereka lakukan dari kebaikan tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya karena mereka musyrik. Baik, kita cukup sama sini barakallahu. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta.